بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Penjelasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah masih pada hadis yang kedua. Terakhir kita sebutkan faedah yang ke-14. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annahu la yatimmu al-islamu illa bi'ita'iz zakati. Bahwasannya Islamnya seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan menunaikan zakat. Waz zakatu hiyal malul mafrudu minal amwaliz zakawiyyati. Sedangkan zakat adalah harta yang sudah ditetapkan, sudah ditentukan ukuran-ukurannya di dalam syariat dari harta-harta zakat. Wa ita'uha i'ta'uha man yastahiqquha. Sedangkan makna menunaikan zakat adalah memberikannya kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Wa qad bayyana Allahu dzalika fi surati At-Taubati fi qawlih. Dan sungguh orang-orang yang berhak mendapatkan zakat telah Allah jelaskan di dalam surat At-Taubah, di dalam firman-Nya, yakni At-Taubah ayat yang ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Hanyalah sedekah-sedekah itu, ini zakat-zakat itu, untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, serta untuk para petugas zakat dan untuk orang-orang yang dijinakan, dilunakkan hatinya agar tertarik kepada Islam atau agar istiqamah di atas Islam bagi mereka yang baru masuk Islam, dan untuk membebaskan hamba sahaya, dan untuk orang-orang yang berhutang, dan untuk fisabilillah jihad di jalan Allah, dan untuk ibnus sabil orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Itu sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah adalah Zat yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana, maha memiliki hikmah. Qalau amma shaumu ramadhana, adapun puasa Ramadan sebagai rukun Islam yang keempat, fahuwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil mufattirati min thulu'il fajri ila ghurubish syams. Adapun puasa Ramadan artinya beribadah untuk Allah, beribadah kepada Allah karena Allah Ta'ala, dengan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkannya, dimulai dari terbitnya fajar waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Ramadhanu huwa syahrul ladzi baina Sya'ban wa Syawwal, Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan antara Sya'ban dan Syawal. Wa ammal hajjul baiti fahuwa al-qasdu ila Makkah liada'il manasik. Adapun haji ke Baitullah maksudnya atau artinya adalah sengaja menuju, pergi menuju Mekah untuk menunaikan al-manasik, ibadah haji, dengan mempersiapkan segala sesuatunya. Wa qayyida bil istita'ati, dan kewajiban haji ini dipersyaratkan dengan adanya kemampuan bagi yang mampu. Kalau tidak, maka tidak wajib. Liqalihi ta'ala fattakullaha mastaqa'tum, berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka bertakwalah kalian semampu kalian. At-Taghabun ayat yang ke-16. Wa min al-qawa'id al-muqarrarah 'inda al-ulama'i, dan termasuk kaidah yang sudah ditetapkan dan disetujui, disepakati oleh para ulama adalah annahu la wajiba ma'a 'ajzin. Annahu la wajiba ma'a 'ajzin. Bahwasanya tidak ada kewajiban, tidak ada perkara yang wajib kalau tidak mampu, termasuk haji. Walaupun dia ingin, sangat punya keinginan yang besar untuk haji, tapi belum mampu, maka tidak wajib. Wala muharrama ma'ad darurati, dan tidak ada perkara yang haram yang diharamkan ketika darurat. Yani kalau darurat, maka yang tadinya haram bisa halal, bisa mubah. Seperti orang yang kelaparan, dia tidak mendapatkan makanan kecuali bangkai misalkan. Kalau tidak makan bangkai dia bisa mati. Maka bangkai yang tadinya haram, ketika itu bagi dia hukumnya halal. Kenapa? Darurah, darurat. Sedangkan darurat dikerjakan sesuai kebutuhan, seperlunya. Kalau sudah cukup, dia sudah bisa menegakkan tulang sulbinya, sudah bisa beraktivitas dengan normal, sudah kembali ke hukum asal haram. Jangan diteruskan. Secukupnya, seperlunya, sekedarnya. Ini kaidah yang telah disepakati oleh para ulama. Oleh karena itu, kalau seseorang belum mampu untuk menunaikan suatu kewajiban seperti haji, maka jangan memaksakan diri dengan berhutang misalkan, atau yang lainnya, bahkan dengan sistem riba, mengumpulkan uang, pinjam uang, nanti bayarnya ada bunganya, jelas gak boleh. Ketika belum mampu haji, maka haji tidak wajib atasnya, berarti dia tidak berdosa. Jangan memaksakan diri. Dan ketika dia gak mampu untuk menunaikan ibadah haji, dia tidak wajib untuk mampu. Ya ini kalau dia mampu, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah, tidak ada kewajiban untuk mampu haji. Kalau mau usaha, silakan. Oh, saya ingin haji, saya mau nabung, silakan. Dari sekarang saya nabung sekian rupiah, target insya Allah 10-20 tahun bisa haji. Silakan, kalau mampu bisa menghemat. Tapi kalau tidak mampu, maka jangan memaksakan diri. sehingga melanggar aturan syariat. Karena ibadah haji sekali lagi dikaitkan dengan kemampuan. Adapun bayar hutang, ini juga kewajiban. Seseorang yang punya hutang punya kewajiban membayar hutang. Bagaimana kalau dia gak mampu? Karena belum punya uang, maka dia wajib untuk menjadi mampu. Dengan cara apa? Jualan, bekerja, atau menjual barang yang dia miliki, yang tidak terlalu penting, yang tidak terlalu dia butuhkan. Untuk apa? Untuk melaksanakan suatu kewajiban, yaitu membayar hutang. Ini perbedaan kewajiban haji dengan kewajiban membayar hutang. Lebih didahulukan kewajiban membayar hutang. Kalau enggak mampu, harus mampu, wajib menjadi mampu. Bagaimana caranya? Bekerja dan sejenisnya. Tetapi seseorang yang belum mampu haji tidak wajib mampu. Syariat Islam begitu indah dan memudahkan. Kenapa ketika seseorang belum mampu membayar hutang harus berusaha untuk menjadi mampu? Karena berkaitan dengan hak orang lain, hak manusia. Adapun haji, itu haknya Allah yang wajib bagi yang mampu. Tidak mampu, maka tidak ada kewajiban untuk menjadi mampu. Qala wa, kemudian yang ke-15, washur rasuli al-malakiyyi lirrasuli al-bashariyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisidq. Utusan dari kalangan malaikat, yakni Jibril alaihissalam, mensifati utusan dari kalangan manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disifati oleh Jibril dengan as-sidq, kejujuran, orang yang jujur. Walaqad shadaqa Jibrilu fima wasafahu bisidqi. Dan sungguh telah benar malaikat Jibril alaihissalam ketika mensifati Nabi dengan sifat as-sidq, kejujuran. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asdaqul khalqi. Dikarenakan Nabi alaihissalatu wassalam adalah makhluk yang paling jujur. Kemudian yang ke-16, faidah yang ke-16, zakatus sahabati haitsu ta'ajjabu kaifa yusaddiqus sa'il man sa'alahu. Cerdasnya para sahabat Nabi, di mana mereka terheran-heran, merasa aneh, merasa heran. Bagaimana orang yang bertanya membenarkan jawaban orang yang ditanya? Wal aslu anna sa'ila jahilun. Karena hukum asalnya orang yang bertanya itu jahil, bodoh, tidak tahu. Tetapi di sini malaikat Jibril bertanya kepada Nabi. Setelah diberikan jawaban, malaikat Jibril sebagai sang penanya membenarkan jawaban tersebut. Maka para sahabat merasa heran. Kok bisa orang yang bertanya membenarkan jawaban orang yang ditanya? Karena hukum asalnya orang yang bertanya itu tidak tahu. Wal jahilu la yumkinu ayyahkuma 'alal kalami bisidqi aw bil kadhibi. Sedangkan orang yang jahil, yang tidak tahu, dia tidak bisa menghukumi suatu pembicaraan apakah benar atau dusta, karena jahil, karena gak tahu, karena bodoh, dia gak bisa memvonis atau memberikan keputusan, menilai bahwasanya kalimat ini benar atau kalimat ini jujur atau kalimat ini salah atau dusta. Tidak bisa, karena apa? Jahil, bodoh atau tidak tahu. Lakin hadal ajabu zala hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi keheranan ini menjadi hilang ketika Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan hadza jibrilu ataakum yu'allimukum dinakum. Ini yang bertanya tadi adalah malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Yang ke-17, annal iman yatadammanu sittata umurin. Bahwasanya iman itu mencakup 6 perkara yang menjadi rukun-rukunnya. Wahiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qada'i wal qadari khairihi wa syarrih. Yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, serta beriman dengan takdir, ketentuan dan ketetapannya, yang baiknya maupun yang buruknya. Dikatakan khairihi wa syarrih, takdir yang baik dan yang buruk dilihat dari kejadiannya, dari peristiwanya. Misalkan sehat, sehat ini takdir yang baik, semua orang sepakat sehat adalah nikmat, semua orang ingin sehat, ini takdir yang baik. Contoh takdir yang jelek adalah sakit. Secara umum orang tidak suka sakit. Orang menganggap sakit adalah sesuatu yang tidak baik atau jelek dari kejadiannya sakit. Namun dari akibatnya, hasil akhirnya itu baik. Diharapkan dengan sakit seseorang menjadi bertobat kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah, sadar kembali kepada agama Allah. Berarti takdir yang sakit ini, takdir sakit ini yang dikatakan jelek oleh manusia sebenarnya baik. Akibatnya baik. Sehingga seluruh takdir Allah itu sebenarnya semuanya baik. Hasilnya akan baik. Tapi dirinci ada yang baik, ada yang jelek dari sisi kejadiannya atau penilaian orangnya. Yang ke-18, at-tafriqu bainal islami wal iman. Adanya perbedaan atau dibedakannya antara Islam dan iman. Wa hadza 'inda dzikrihima jami'an fa innahu yufassaru islamu bi a'malil jawarihi wal imanu bi a'malil qulubi. Dibedakan antara Islam dan iman hal ini ketika keduanya disebutkan secara bersama-sama dalam satu kalimat, dalam satu pembicaraan. Maka ketika keduanya disebut secara berbarengan, bersama-sama, maka Islam ditafsirkan dengan amalan-amalan anggota badan, sholat, zakat, puasa, haji, syahadatain. Ini Islam, amalan-amalan anggota badan yang nampak, yang kelihatan, bisa dilihat, bisa didengar atau didengar. Sedangkan iman ditafsirkan atau diartikan dengan amalan-amalan hati, rasa takut, cinta, harap, keyakinan dan seterusnya. Walakin indal itlaqi yakunu kullu wahidin minhuma syaminan lil akhar. Tetapi ketika disebutkan hanya salah satunya saja, Islam saja disebutkan tanpa disebutkan iman, atau iman saja disebutkan sendirian tanpa disebutkan kalimat Islamnya, maka masing-masing mengandung, mencakup makna yang lainnya. Ketika disebutkan Islam sendirian, maka mencakup makna iman. Sebaliknya, ketika disebut iman, kalimat iman sendirian, maka mengandung, mencakup makna Islam. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah ta'ala, waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridai untuk kalian Islam itu sebagai agama. Islam di sini, kata Islam dalam ayat ini disebutkan sendirian tanpa disebutkan iman. Maka kata Islam dalam ayat ini mencakup juga makna iman, yakni seluruh amalan anggota badan dan juga amalan hati. Al-Maidah ayat yang ketiga. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa may yabtaghi ghayra islami dina, dan siapa saja yang menginginkan atau mencari selain Islam sebagai agama. Maka kalimat Islam dalam ayat ini mengandung atau mencakup makna iman juga. Ali Imran 85. Yasmarul Islam wal iman. Dua ayat ini, kata Islam dalam dua ayat ini mencakup makna Islam dan iman. Wa qaulullahi tabaraka wa ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa anna Allah ma'al mu'minin, dan bahwasanya Allah bersama kaum mu'minin, yakni orang-orang yang punya iman, orang-orang yang beriman. Al-Anfal ayat 19. Maka makna iman di sini mencakup padanya makna Islam juga. Wa ma asbahaha minal ayati, dan ayat-ayat yang seperti itu di dalam Al-Qur'an, yasmarul iman wal Islam, maka mencakup makna iman dan Islam sekaligus. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minah, maka diatnya adalah membebaskan, memerdekakan raqabah mu'minah, budak yang beriman, mu'minah. An-Nisa 92. Yasmalul Islama wal iman, mencakup makna Islam dan iman. Amma idza dzukira jami'an, adapun apabila kedua kata tersebut, Islam dan iman, disebutkan bersamaan, berbarengan. Fa yafassaru kullu wahidin minhuma bima dalla 'alaihi hadzal hadits, maka masing-masing dari keduanya ditafsirkan dengan apa yang telah dijelaskan dan ditunjukkan dalam hadis ini. Ketika Islam dan iman disebutkan berbarengan, maka Islam artinya amalan-amalan anggota badan, sedangkan iman artinya amalan-amalan hati. Faedah yang ke-19, annal imana billahi ahammu arkanul imani wa a'zamuha, bahwasannya beriman kepada Allah adalah rukun iman yang paling penting dan yang paling agung. Lihada qaddamahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena inilah Nabi alaihi salatu wasallam mendahulukannya, mendahulukan penyebutan iman kepada Allah. Faqala, maka beliau mengatakan, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Ketika ditanya tentang iman, Maka Nabi menyebutkan rukun-rukunnya dan beliau mulai dengan rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Ta'ala. Wal imanu billahi yatadhammanu al imana biwujudihi wa rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Sedangkan makna beriman kepada Allah itu mencakup beriman terhadap wujudnya, adanya Allah, kita imani, dan juga ketinggiannya, ketinggian Allah di atas seluruh makhluk, dan beriman dengan rububiyahnya, yakni beriman bahwasanya hanya Allah satu-satunya dan yang menciptakan dan yang memiliki serta yang mengatur alam semesta ini, hanya Allah satu-satunya. Harus kita imani seperti itu. Tidak boleh kita mengimani ada makhluk yang ada di sana yang mengatur alam semesta ini, berarti keimanannya enggak benar. Makhluk di sana bisa menurunkan hujan, padahal hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Menurunkan hujan termasuk pengaturan alam semesta. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Harus seperti itu keimanannya. Tidak boleh dilanggar. Tidak boleh terjatuh dalam kesyirikan dalam masalah rububiyah Allah, penciptaan, kepemilikan dan pengaturan alam semesta. Masalah rububiyah ini diimani, diyakini oleh kaum musyrikin. Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya dari tokoh-tokoh musyrikin, mereka mengimani, meyakini hanya Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, yang memilikinya dan yang mengaturnya. Maka kalau ada orang yang masih mengimani ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini, berarti dia lebih jelek daripada kaum musyrikin di zaman Nabi. Wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, dan beriman dengan uluhiyah Allah, yakni hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah tidak berhak diibadahi. Apapun dia, siapapun dia, termasuk nabi dan malaikat, tidak berhak diibadahi. Kenapa? Karena semuanya adalah makhluk Allah, semuanya adalah hamba Allah yang punya kewajiban beribadah kepada Allah. Tidak berhak sedikit pun untuk diibadahi. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kita serahkan seluruh jenis ibadah untuk Allah saja. Kalau ada walaupun sedikit, walaupun satu jenis ibadah diserahkan kepada selain Allah, maka terjatuh dalam syirik dalam masalah uluhiyah ibadah. Syirik besar yang akan mengancam keimanan pelakunya. Berarti pelakunya belum mukmin, belum muslim. Wa asma'ihi wa sifatih, dan beriman tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Yani kita mengimani, meyakini hanya Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama yang al-husna, yang maha indah, yang mencapai makna yang paling tingginya, paling indahnya, paling agungnya. Dan hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang paling mulia, paling tinggi, paling luhur. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Tidak ada tandingan bagi Allah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifatnya. Di antara sifat yang khusus dimiliki oleh Allah adalah sifat ilmul ghaib. Mengetahui perkara yang ghaib. Sehingga kalau ada orang yang meyakini ada selain Allah, wali fulan, syekh fulan, mengetahui perkara yang ghaib, berarti dia telah terjatuh pada kesyirikan dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hanya Allah yang tahu perkara ghaib. Selain Allah tidak tahu perkara yang ghaib. Laisa huwal imana bimujarradi wujudihi. Keimanan kepada Allah bukan hanya semata-mata beriman tentang adanya Allah. Tidak. Itu hanya salah satu saja dari empat perkara. Ketika kita ingin dikatakan orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, harus mencakup empat perkara. Beriman tentang adanya Allah, beriman tentang rububiyahnya Allah, uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifat-sifat. Bala Buddha ayatadhammana al-imanu hadhihi umura al-arba'ata. Akan tetapi harus keimanan dia kepada Allah mencakup empat perkara ini. Al-imana biwujudihi wa rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Yaitu beriman tentang keberadaan Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Faedah yang ke-20, itsbatul malaikati. Ditetapkannya malaikat, adanya malaikat, beriman bahwa malaikat itu ada, wujudnya ada sebagai salah satu makhluk Allah. Wal malaikatu alamun ghaibiyun. Malaikat adalah makhluk yang ghaib, yang tidak bisa diketahui oleh kita, yang tidak bisa dilihat oleh kita, tidak bisa didengar oleh kita, tidak bisa dirasakan, diketahui oleh panca indera kita. Kenapa? Karena termasuk makhluk yang ghaib. Wasafahumullahu ta'ala bi'awsafin kathiratin fil Qur'ani. Malaikat telah disifati oleh Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Wa wasafahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fis sunnah. Dan juga para malaikat telah disifati oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam as-sunnah. Wa kaifiyatul imani bihim, sedangkan cara mengimani atau beriman terhadap para malaikat adalah an nu'mina bi asma'i man uyinat asma'uhum minhu. Cara beriman terhadap para malaikat adalah kita beriman dengan nama-nama mereka yang telah dijelaskan dalam dalil Al-Quran maupun As-Sunnah tentang nama-nama mereka. Seperti apa? Jibril jelas ayatnya, hadisnya. Maka kita harus beriman bahwasanya ada malaikat yang bernama Jibril, yang merupakan malaikat yang paling mulia, pimpinan para malaikat. Wa man lam yu'ayyan asma'uhum fa innana nu'minu bihim ijmalan. Adapun para malaikat yang tidak dijelaskan secara detail nama-namanya, maka kita beriman kepada mereka secara global. Seperti para malaikat yang datang atau masuk ke Baitul Ma'mur di atas langit. Setiap harinya 70 ribu malaikat sholat beribadah di situ. Kemudian keluar. Yang besoknya gak kembali lagi. ganti besoknya malaikat sejumlah yang sama beribadah, keluar, tidak akan kembali lagi. Besoknya diganti dengan malaikat yang dengan jumlah yang sama, malaikat yang lain. Ini menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah. Wa nu'minu kadzalika bima warada min a'malihim allati yaqumuna biha ma 'alimna minha. Demikian pula kita beriman terhadap amalan-amalan mereka, aktivitas mereka, perbuatan-perbuatan mereka, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan yang kita ketahui dari dalil-dalil yang ada. Seperti malaikat Jibril menyampaikan wahyu tugasnya. Malakul maut, namanya malakul maut, tugasnya mencabut nyawa. Dan malaikat yang lainnya yang telah disebutkan dalam dalil tentang tugas-tugas atau amalan-amalan mereka. Wa nu'minu kadzalika bi awsafihim allati wusifu biha ma 'alimna minha. Demikian pula kita beriman tentang sifat-sifat para malaikat yang dengannya mereka disifati dari apa yang kita ketahui dari sifat-sifat malaikat tersebut. Min dzalika, di antara sifat malaikat yang dijelaskan dalam dalil adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salatu wasalam wa lahu sittatu mi'ati janahin qad saddal ufuqa ala khilqatihi allati khuliqa 'alayha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril alaihi salatu wasalam dalam keadaan Jibril memiliki 600 sayap. 600 sayap yang menutupi ufuk cakrawala, bagian langit, yang merupakan sifat aslinya, bentuk aslinya malaikat Jibril punya 600 sayap yang menutupi ufuk. Ya, malaikat Jibril diciptakan di atas sifat seperti itu. Wa wajibuna nahwal malaikati an nusaddiqa bihim. Dan kewajiban kita berkaitan dengan para malaikat adalah an nusaddiqa bihim, membenarkan mereka. Membenarkan keberadaan mereka, membenarkan mereka sebagai orang-orang yang soleh, yang beribadah kepada Allah. Wa an nuhibbahum, dan kewajiban kita seterusnya adalah mencintai mereka. Di annahum ibadullahi qa'imuna bi amrih, dikarenakan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan, yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Al-Anbiya 19 sampai 20. Dan orang-orang yang ada di sisi Allah, yakni para malaikat, mereka tidak menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Artinya mereka orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah dengan ibadah secara sempurna. Wala yastahsirun, dan mereka tidak pernah merasa letih, capek, lelah dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita ada lelahnya, dan mesti lelah ketika beribadah, terasa lelah, capek, pegal. Mereka tidak. Mereka, para malaikat tersebut, senantiasa mensucikan Allah, bertasbih, mensucikan Allah di sepanjang malam dan siang hari. La yafturun, tidak pernah berhenti, terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan tentang beriman terhadap para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan faedah-faedah berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.